Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله والحمد لله. Melanjutkan kembali pembahasan dari hadis-hadis Jawami' al-Akhbar karya al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah memasuki dan menjelaskan hadis yang ke-23, yaitu hadis Abu Qatadah radhiyallahu taala an, yang diriwayatkan oleh al-Imam Malik, al-Imam Ahmad, demikian pula pemilik kitab Sunan yang 4 al-Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i, demikian pula Ibnu Majah rahimahumullahu taala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda tentang seekor kucing. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Innaha laysat binajasin." Sesungguhnya kucing itu tidaklah najis. Bukan termasuk hewan yang najis. "Innaha minat tawafina alaikum wa tawafat." Dan sesungguhnya kucing itu termasuk di antara hewan yang biasa berkeliaran, biasa berkeliling, mondar-mandir di sekitar kalian. Maka di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa kucing, seekor kucing dan segala bahagian yang terdapat pada tubuh kucing, apakah itu air liurnya, ataukah bulunya, ataukah kulitnya, ataukah yang lainnya, maka itu tidaklah najis. Tidak dihukumi najis berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Innaha laysat binajasin. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya kucing itu dan segala bahagian yang terdapat pada tubuh kucing. Laisat binajasin, itu tidaklah najis. Bukan berarti ma'asyaral muslimin rahimakumullah, tidak najisnya kucing lalu kemudian boleh dimakan, boleh dikonsumsi. Tidak demikian. Naam, jangan sampai ada yang makan kucing, haram hukumnya, tidak diperbolehkan. Dalam Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana Ibnu Abbas beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam naha an kulli dhinabin minas siba' wa an kulli dhi makhlabin minat tayr, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang setiap yang bertaring dari binatang buas, wa an kulli dhi makhlabin minat tayr. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang dari setiap yang memiliki cakar dari berbagai jenis burung yang dia memangsa dengan cakarnya tersebut, maka itu diharamkan. Diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ma'asyaral muslimin rahimakumullah, di sini ada tanbih, ada catatan yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan kucing tersebut, yang mana asal hukum kucing segala bahagian yang terdapat pada tubuh kucing itu adalah taharah, yakni tidak najis. Namun dia bisa menjadi najis dalam kondisi tertentu sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Disebutkan di sini bahwa idza akalat al-hirratu najasatan fala yuhkam bi taharati su'riha ma'a baqa'i tilkan najasa fi famiha walakin al-hukmu bin najasa li tilkal 'ain la li famiha fa in zalatil 'ain zalat an-najasah. Kata para ulama, idza akalat al-hirratu najasatan, apabila seekor kucing makan sesuatu yang najis, apabila seekor kucing memakan sesuatu yang najis, fala yuhkam bi taharati su'riha, maka tidak lagi dihukumi air liurnya suci, tidak lagi dihukumi air liurnya suci. Jadi asal hukum air liur kucing itu suci, tidak najis. Namun apabila kucing itu memakan sesuatu yang najis, maka tidak lagi dihukumi air liurnya suci. Kenapa? Ma'a baqa'i tilkan najasa fi famiha, disebabkan karena adanya sesuatu yang najis yang tersisa pada mulut kucing tersebut. Naam, ketika dia memakan sesuatu yang najis, maka tersisa pada mulut kucing tersebut sesuatu yang najis. Itu yang menyebabkan najisnya air liur kucing. Walakin al-hukmu bin najasati li tilkan ain la li famiha. Akan tetapi hukum najisnya air liur kucing itu disebabkan karena sesuatu yang najis yang dimakan oleh kucing tersebut. La li famiha, bukan karena mulutnya yang najis, bukan karena air liurnya yang najis, tetapi sesuatu yang najis yang menempel, yang tersisa pada mulutnya. Fa in zalatil ain zalatin najasah, sehingga apabila najis itu telah hilang, sesuatu yang tersisa yang menempel di mulut kucing itu telah hilang, zalatin najasah, maka hilang pula hukum najisnya. Hilang pula hukum najisnya, yakni kembali kepada asal hukumnya, yaitu suci. Taib Allahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini tanbi yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan seekor kucing. Kemudian Kemudian ma'asyaral muslimin rahimakumullah, telah kita sampaikan pula pada pertemuan sebelumnya bahwa di antara faidah yang terkandung di dalam hadis Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu ini adalah anjuran untuk berbuat baik, berbuat ihsan, bersikap ar-rifq wal lin, bersikap lemah lembut kepada seekor kucing secara khusus, demikian pula kepada hewan-hewan yang lainnya secara umum, sehingga tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk menyakiti kucing tersebut, menyiksanya, apalagi sampai membunuhnya. Nah, ini termasuk di antara dosa yang sangat besar. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa ada seorang wanita, dia dilemparkan ke dalam neraka disebabkan karena seekor kucing. Dia mengurung kucing tersebut. La hiya at'amatha wa la saqatha. Dia tidak memberikannya makan, tidak memberikannya minum. Famatat. Sehingga kucing itu pun mati. Fadakhalat fiha an-nar. Maka dia pun dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyaral muslimin rahimakumullah, tidak diperbolehkan bagi kita untuk menyakiti hewan-hewan tersebut, apakah itu kucing ataukah yang lainnya. Tidak memberikannya makan, tidak memberikannya minum, membebani hewan tersebut dengan sesuatu yang dia tidak mampu memikulnya, atau menyakiti hewan tersebut dengan cara membakarnya ataukah yang semisalnya. Ini tidak diperbolehkan, diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an, di mana Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu beliau mengatakan, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ba'ir قد لحق ظهره ببطنه فقال اتقوا الله عز وجل في هذه البهائم المؤجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. Kata Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melewati seekor unta, marra biba'irin, Nabi alaihi salatu wasalam melewati seekor unta, qad lahiqa dhahruhu bi batnih, yang mana hampir-hampir saja punggung unta tersebut menyentuh perutnya, subhanallah, saking kurusnya unta tersebut hampir-hampir saja punggungnya menyentuh perutnya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ittaqullaha azza wajal fi hadhil bahaimil mu'jamah, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hewan-hewan ini, hewan-hewan yang kurus, yang lemah. Jangan kalian membebaninya dengan sesuatu yang dia tidak mampu mengikulnya. Farkabuha salihatan wa kuluha salihatan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tunggangilah hewan-hewan tersebut dengan cara yang baik, dan makanlah darinya dengan cara yang baik. Ini bimbingan dari Nabi alaihi salatu wassalam agar kita hendaknya bersikap ar-rifq wal lin, bersikap lemah lembut, berbuat baik kepada hewan-hewan tersebut. Naam. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengatakan, anna rajulan ra'a kalban ya'kulu thara min al-atash. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ada seorang laki-laki, dia melihat seekor anjing yang sedang makan tanah disebabkan karena kehausan. Lalu kemudian orang tersebut melepas sepatunya dan mengambil air ke dalam sumur dengan menggunakan sepatunya tersebut. Lalu kemudian orang tersebut memberikan minum kepada anjing itu, anjing yang kehausan. Setelah anjing itu minum dengan puas, fasyakarallahu lahu wa adakhalahul jannah. Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepada orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepada orang tersebut yang memberikan minum kepada seekor anjing. Bukan hanya sampai di situ. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa adkhalahul jannah. Dan Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam syurga. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, ketika Nabi SAW melewati sarang semut, Nabi SAW melewati sarang semut yang telah dibakar. Lalu kemudian Nabi SAW bersabda, innahu la yambagi ayyu adziba binnar illa rabbun nar. Sesungguhnya tidak sepantasnya untuk menyiksa dengan menggunakan api kecuali yang memiliki api tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka masyaral muslimin rahimakumullah, dari hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita dianjurkannya bagi seseorang untuk berbuat baik, berbuat ihsan, bersikap lemah lembut kepada hewan-hewan, kepada kucing secara khusus, demikian pula kepada hewan-hewan yang lainnya secara umum. Naam. Dalam Sahih Muslim dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha azza wajal katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk berbuat baik, berbuat ihsan kepada segala sesuatu. Naam, hatta kepada hewan-hewan sekalipun. Taib, Allahu taala alamu bis-shawab. Kemudian ma'asyaral muslimin rahimakumullah, telah kita sampaikan pula pada pertemuan sebelumnya di mana sebagian para ulama mereka menyebutkan bahwa setiap hewan yang memiliki kebiasaan berkeliling, berkeliaran, mondar-mandir di sekitar rumah-rumah kita, maka itu bukanlah hewan yang najis, tidaklah dihukumi sebagai hewan yang najis. Seperti misalkan kucing, sebagaimana yang telah kita jelaskan, atau tikus. Naam, walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa tikus adalah hewan yang fasik, yang suka melakukan kerusakan, tapi tikus tidak najis. Demikian pula al-himar, keledai, tidak najis. Demikian pula yang lainnya. Lalu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana dengan kalbun, dengan anjing yang biasa berkeliaran di sekitar lingkungan kita, di sekitar rumah-rumah kita? Ini apa hukumnya? Apakah anjing itu najis ataukah tidak? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadhihi mas'alah khilafiyah bainal ulama. Ini permasalahan yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang hukum apakah anjing itu najis ataukah tidak. Dalam hal ini ada tiga pendapat yang dinukilkan dari kalangan para ulama di dalam menghukumi apakah anjing itu najis ataukah tidak. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, mengatakan bahwa yang najis hanya lu'abuhu, hanya air liurnya saja. Adapun yang lainnya tidak najis. Yang lainnya tidak najis. Ini pendapat yang pertama. Jadi pendapat yang pertama mengatakan bahwa yang najis itu hanya air liurnya saja. Adapun bahagian yang lainnya itu tidaklah najis. Dan mereka berhujjah berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ay yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i ahadikum, sucinya, bersihnya bejana salah seorang di antara kalian apabila ada seekor anjing minum darinya ataukah menjilat darinya, lalu kemudian kalian mencucinya sebanyak 7 kali, salah satunya dengan menggunakan tanah. Maka hadis ini dijadikan sebagai hujjah, sebagai dalil bagi pendapat yang pertama, mengatakan bahwa yang najis hanya air liurnya saja, adapun yang lainnya tidaklah najis. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, al-qaulu tsani, mengatakan bahwa segala bahagian yang terdapat pada tubuh anjing termasuk air liurnya itu adalah najis. Yakni secara keseluruhan itu adalah najis. Ini pendapat yang kedua. Dan mereka berhujjah berdalil dengan hadis Maimunah bintul Harith radhiyallahu taala anha, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, di mana Maimunah bintul Harith beliau mengatakan, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam akhraja jarwa kalbin min baitihi thumma nadhaha makanahu bil ma. Kata Maimunah bintul Harith bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau pernah mengeluarkan seekor anak anjing dari rumahnya. Naam. Thumma nadhaha makanahu bil ma. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiramkan air, memercikkan air dari bekas anak anjing tersebut. Maka hadis ini dijadikan hujjah, dijadikan dalil bagi pendapat yang kedua, mengatakan bahwa anjing secara keseluruhan adalah najis. Ini pendapat yang kedua. Kemudian al-qaulu tsalits, pendapat yang ketiga, mengatakan bahwa segala bahagian yang terdapat pada tubuh anjing termasuk air liurnya itu tidaklah najis. Tidaklah najis. Ini pendapat yang ketiga. Dan mereka pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa segala bahagian yang terdapat pada tubuh anjing itu tidak najis, mereka mengatakan bahwa untuk menetapkan najisnya anjing itu membutuhkan dalil, membutuhkan dalil yang sharih, yang jelas, yang wadih, yang gamblang, yang menunjukkan bahwa anjing itu najis. Disebabkan karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sana ada beberapa riwayat, ada beberapa hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menunjukkan bahwa hadis-hadis tersebut tidaklah menunjukkan bahwa anjing itu najis. Naam. Jadi di sana ada beberapa hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam yang menunjukkan bahwa anjing itu tidak najis. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sebagaimana yang telah kita sebutkan di awal, di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menceritakan bahwa ada seorang laki-laki, dia melihat seekor anjing yang kehausan, lalu kemudian orang tersebut melepas sepatunya dan mengambil air ke dalam sumur dengan menggunakan sepatunya, lalu kemudian setelah itu dia memberikan minum kepada anjing tersebut. Setelah anjing itu puas dari minum, Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepada orang tersebut dan memasukkannya ke dalam al-jannah, ke dalam syurga. Nah, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan dan tidak menjelaskan bahwa laki-laki yang memberikan minum kepada anjing tersebut dengan menggunakan sepatunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan bahwa dia mencuci sepatunya. Dia mencuci sepatunya. Kalaulah anjing itu najis, air liurnya najis, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskannya. Disebutkan dalam sebuah kaidah, ta'khirul bayan fi waqtil haja la yajuz. Ta'khirul bayan fi waqtil haja la yajuz, mengakhirkan penjelasan pada saat dibutuhkan itu tidak diperbolehkan. Mengakhirkan penjelasan pada saat dibutuhkan tidaklah diperbolehkan. Kalaulah anjing itu najis, demikian pula air liurnya najis, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskannya, akan menyebutkannya bahwa laki-laki yang memberikan minum dengan menggunakan sepatunya, dia mencuci sepatunya tersebut. Maka ini di antara dalil yang disebutkan oleh pendapat yang ketiga bahwa anjing itu tidaklah najis. Demikian pula dalil yang lainnya, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kanatil kilabu tabulu wa tukbir wa tudbir fil masjid fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, falam yakunu yarushuna syai'an min dzalik. Kata Abdullah bin Umar, adalah anjing-anjing di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang kencing keluar masuk di dalam masjid pada zaman Nabi alaihi salatu wasallam, falam yakunu yarushuna syai'an min dzalik, dan mereka para sahabat tidak membersihkan sedikit pun dari bekas-bekas anjing tersebut. Kalaulah anjing itu najis, tentu para sahabat mereka akan bersegera membersihkan dari bekas-bekas anjing tersebut. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk membersihkan dari bekas kencingnya salah seorang badui yang dia kencing di salah satu sudut masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk membersihkannya. Maka ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah bahwa anjing itu tidaklah najis. Naam. Demikian pula dalil yang lainnya, hadis Adi bin Hatim radhiyallahu taala an yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hukum berburu dengan seekor anjing, anjing yang sudah terlatih, apa hukumnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza arsalta kilabakal muallama wa dzakarta smallahi alaihi fakulu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza arsalta kilabakal muallama, apabila engkau melepas anjing buruanmu, anjing yang sudah terlatih, wa dzakarta smallahi alaihi, dan engkau memuji Allah, engkau menyebut nama Allah, yakni engkau mengucapkan bismillah ketika melepas anjing buruan tersebut." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Fakulu," maka makanlah. Makanlah dari hasil tangkapan anjing tersebut. Maka di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk mencuci bekas dari gigitan anjing tersebut ataukah membersihkan bahagian-bahagian yang disentuh oleh anjing tersebut. Naam. Maka masyaallah muslimin rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita bahwa anjing dan segala bahagian yang terdapat pada tubuh anjing tersebut termasuk air liurnya tidaklah najis. Tidaklah najis. Adapun perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah Nabi alaihi salatu wasalam untuk mencuci dari bekas minum anjing tersebut sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Perintah tersebut adalah sifatnya ibadah. Sifatnya ibadah, bukan karena najisnya. Bukan karena najisnya. Sebab ma'asyaral muslimin rahimakumullah, menghilangkan najis atau membersihkan najis itu tidak harus sebanyak 7 kali. Tidak harus sebanyak 7 kali. Apabila najis telah hilang, maka cukup. Walaupun hanya 1 kali. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman, bahwa sebuah hukum itu berputar bersama dengan illatnya, bersama dengan sebabnya. Apabila ada najis, maka dicuci. Apabila sudah tidak ada najis, maka selesai. Naam. Walaupun hanya 1 kali. Naam. Seperti halnya seorang yang berwudu, seorang yang bersuci, diperintahkan untuk berwudu sebanyak 1 kali 1 kali, atau 2 kali 2 kali, atau 3 kali 3 kali. Bilangan tersebut tidaklah menunjukkan bahwa bahagian anggota tubuh, anggota wudu tersebut najis. Tidak sama sekali. Namun jumlah 1 kali 1 kali 2 kali 2 kali, demikian pula 3 kali 3 kali, ini sifatnya perintah, sifatnya ibadah, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula halnya mencuci dari bekas minumnya anjing tersebut sebanyak 7 kali. Ini adalah perintah ibadah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan tidaklah menunjukkan najisnya anjing tersebut. Sehingga walhasil kesimpulannya ma'asyaral muslimin rahimakumullah, wallahu ta'ala a'lam, bahwa anjing tersebut tidaklah najis. Tidaklah najis. Akan tetapi apabila anjing tersebut minum dari tempat-tempat yang ada di rumah kita, apakah itu gelas, piring, ataukah yang lainnya, maka wajib dicuci sebanyak 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Naam. Dan ini pendapat Imam Az-Zuhri, Sufyan Ats-Tsauri, dan salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad, dan pendapat ini dikuatkan oleh Amirul Mukminin fil Hadis Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Taib Allahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Lalu bagaimana dengan Al-Khinzir? Al-Khinzir jamaknya Al-Khanazir, yaitu babi-babi. Ini apa hukumnya? Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, al-khinzir, babi ini haram, tidak boleh dimakan, tidak boleh dikonsumsi, haram hukumnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Al-Maidah ayat yang 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hurrimat alaikum al-maitatu waddamu walahmul khinzir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah diharamkan bagi kalian al-maitah, bangkai, waddam, darah, walahmul khinzir, dan daging babi. Naam. Dan ma'asyaral muslimin rahimakumullah, disebutkannya daging babi di dalam ayat ini tidaklah menunjukkan bahwa yang diharamkan hanya daging babi saja, dagingnya saja. Disebutkannya daging babi di dalam ayat ini tidaklah menunjukkan yang diharamkan hanya dagingnya saja, yang lainnya tidak, tidak sama sekali. Oleh karena itu para ulama tafsir mereka menjelaskan bahwa diharamkan secara keseluruhan yang terdapat pada tubuh babi tersebut, tidak hanya dagingnya, seluruhnya diharamkan. Dan disebutkannya daging babi di dalam ayat ini karena biasanya yang dicari itu dagingnya. Biasanya yang dicari itu dagingnya. Namun para ulama mereka menjelaskan bahwa diharamkan secara keseluruhan. Lalu ma'asyarul muslimin rahimakumullah, apa hukumnya apabila babi tersebut minum ataukah menjilat dari tempat-tempat yang ada di rumah kita? Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, sebagian para ulama ada yang mengkiaskan bahwa hukum babi itu sama seperti hukum anjing. Sebagian para ulama ada yang mengkiaskan bahwa hukum babi itu sama seperti hukum anjing, sehingga apabila babi itu minum dari tempat-tempat yang ada di rumah-rumah kita, maka wajib dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya dengan menggunakan tanah. Namun pendapat ini adalah pendapat yang lemah, yang tidak dibangun di atas dalil yang sahih. Sehingga pendapat yang sahih, yang benar, wallahu ta'ala a'lam, apabila babi tersebut menjilat ataukah minum dari tempat-tempat yang ada di rumah kita, maka cukup dibersihkan saja. Cukup dibersihkan saja, walaupun hanya 1 kali. Lalu apakah babi itu najis ataukah tidak? Apakah babi itu najis ataukah tidak? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pendapat yang paling dekat dengan kebenaran, wallahu ta'ala a'lam wal ilmu indallah, pendapat yang paling dekat dengan kebenaran bahwa babi itu tidak najis. Babi tidaklah najis. Adapun firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-145, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Aw lahma khinzirin fa innahu rijsun." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Atau daging babi, karena sesungguhnya daging babi itu adalah rijsun." Sebagian para ulama mereka menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan rijsun adalah najis. Adalah najis. Dan sebagian para ulama yang lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan rijis adalah mustakdzar wa mustakhbath. Mustakdzar wa mustakhbath, yakni sesuatu yang kotor, sesuatu yang jorok, dan tidaklah menunjukkan secara sharih, tidak menunjukkan secara jelas bahwa rijis itu maknanya adalah najis. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa rijis tidak menunjukkan makna najis adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang seekor al-himar, keledai. Yakni keledai ahliyah, himarul ahliyah. Jadi ma'asyaral muslimin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa keledai itu ada 2 jenis. Keledai ada 2 jenis di dalam bahasa Arab. Ada himar yang disebut dengan himarul ahliyah. Himar ahliyah, yakni keledai jinak. Keledai jinak yang biasa dijadikan sebagai hewan tunggangan. Ini himarul ahliyah. Ada pula yang disebut dengan himarul wahsyi. Himaru al-wahsyi. Yang dimaksud dengan himarul wahsyi adalah himar yang biasa kita sebut dengan kuda zebra. Kuda zebra itu termasuk dari jenis al-himar di dalam bahasa Arab. Adapun himarul wahsyi, kuda zebra ini hukumnya halal. Hukumnya halal, diperbolehkan. Nabi SAW dan para sahabat pernah memakan dari himaru al-wahsyi. Adapun himarul ahliyah, himar yang jina, yang biasa dijadikan sebagai hewan tunggangan, Nabi SAW mengatakan tentangnya, tentang himar al-ahliyah. Kata Nabi SAW, fa'innaha rijsun. Sesungguhnya himarul ahliyah adalah rijis. Nah, kata-kata rijis di sini tidaklah menunjukkan najisnya. Kalaulah kata rijis itu maknanya najis, tentu himarul ahliyah tidak akan dijadikan sebagai hewan tunggangan dan mereka tidak akan menyentuhnya. Naam. Sehingga ma'asyaral muslimin rahimakumullah, kata-kata rijis ini tidaklah menunjukkan najisnya sesuatu tersebut. Oleh karena itu disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Al-Muhadzab jilid yang kedua halaman 567, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, "Walaisa lana dalilun wadhihun sharihun 'ala najasatil khinzir." Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, "Tidak ada dalil bagi kami. Tidak ada dalil bagi kami secara sharih, secara jelas, secara wadih, secara gamblang yang menunjukkan tentang najisnya babi tersebut." Naam, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sehingga kesimpulannya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila babi tersebut minum dari tempat-tempat yang ada di rumah kita, maka cukup dibersihkan saja. Cukup dibersihkan saja walaupun hanya satu kali. Ini pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Dan perlu kita ketahui, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa tidak setiap yang haram itu najis. Tidak setiap yang haram itu najis, namun setiap yang najis itu haram. Tidak setiap yang haram itu najis, dan setiap yang najis itu haram. Tidak setiap yang haram itu najis. Kalau kita mengatakan setiap yang haram itu najis, lalu bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum, dan seterusnya. Telah diharamkan bagi kalian ibu-ibu kalian, anak-anak perempuan kalian, dan seterusnya. Kalau setiap yang haram itu najis, berarti ibu-ibu kita najis. Tidak demikian. Jadi tidak setiap yang haram itu najis, dan setiap yang najis itu haram. Taib Allahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Mungkin ini yang dapat kita jelaskan pada pertemuan malam hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian, dan disampaikan kepada ikhwah sekalian, apabila ada pertanyaan yang terkait dengan pembahasan, bisa menulisnya di secari kertas. InsyaAllah ta'ala kita akan menjawabnya di pertemuan berikutnya, apabila kita mampu menjawabnya. Namun apabila kita tidak mampu menjawabnya, maka bisa ditanyakan kepada asatidah yang lainnya, yang akbaru minni ilman wasinnan, yang lebih tinggi ilmunya, yang lebih tua usianya, yang lebih berpengalaman, dan itu jauh lebih baik dan lebih berkah insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanahumdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.